Apakah termasuk sabar seseorang yang sakit tetapi tidak berobat, yakni mengharap pahala dari sakitnya itu? Jazakumullah khairan. Nah, pernah ditanyakan oleh seorang badui di hadapan para sahabat yang lain, ya Rasulullah, ana tadawa? Ya Rasulullah, apakah kami perlu berobat? Maka Nabi menjawab, tidak hanya untuk orang itu saja, tapi Nabi memanggil semua hamba-hamba Allah, ya ibadallah, tadawaw. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah. Karena sungguhnya Allah SWT tidak meletakkan satu penyakit kecuali meletakkan bersamanya obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Akan tahu siapa yang tahu dan akan tidak tahu siapa yang tidak tahu. Artinya obatnya pasti ada, hanya saja ada yang tahu, ada yang tidak. Maka tidak akan ada penyakit yang tidak ada obatnya. Yang ada adalah penyakit yang belum ditemukan obatnya. Obatnya ada, tapi belum ditemukan. Barakallahu fikum. Sehingga ini sebagai jawaban. Kalau seseorang itu sabar, bukan berarti dia tidak berobat. Berobat itu anjuran. Kalimat tadi, ya ibadallah tadawaw. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah. Walaupun itu perintah setelah kesan larangan, maka maknanya bukan wajib. Saya ulangi, kaidah fikihnya, perintah setelah yang tadinya dikira larangan, maka itu bukan wajib. Seperti tadinya tidak boleh berburu, kemudian Nabi mengatakan sekarang berburulah, maka makanya bukan wajib berburu, tapi sekarang boleh berburu. Demikian pula tadi orang itu mengira tidak boleh, apakah kita boleh berobat? Maka Nabi menyatakan berobatlah. Sehingga maknanya bukan perintah wajib, tetapi anjuran. Silakan, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Silakan berobat. Karena Allah tidak meletakkan satu penyakit kecuali meletakkan bersamanya obatnya. Maka sabarnya adalah jangan melanggar syariat dalam mencari obat. Jangan kamu berobatnya ke dukun-dukun atau dengan mengkonsumsi barang haram atau dengan sesuatu yang melanggar syariat. Barakallahu fikum. Berupayalah untuk tetap di atas ketaatan pada Allah, tetap di atas syariat dalam mencari obat tadi. Kalaupun sembuh, kita bersyukur pada Allah. Kalau tidak sembuh, kita tetap sabar. Barakallahu fikum.